بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى pada malam yang berbahagia ini باذنالله تعالى di dalam majlis mubarak ini, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang bertajuk daurul mar'ati fi islah al-mustama', peranan wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Di dalam pertemuan yang lalu, Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan muahalat dan muqawamat, keahlian-keahlian dan bekal-bekal yang harus dimiliki oleh wanita di dalam andilnya ia di dalam memperbaiki masyarakat ketika dia sebagai seorang muallimah, sebagai seorang guru, ataukah dia sebagai seorang da'iyah yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang da'iyah, maka mesti ia memiliki hikmah di dalam itu semua. Hikmah di dalam ta'limnya, mengajarnya, dan hikmah di dalam dakwahnya. Dan dalam hal ini, Syekh Hafizahullah rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan tentang contoh hikmah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, melanjutkan dengan menyebutkan contoh yang berikutnya dari contoh-contoh yang menunjukkan akan hikmahnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwah beliau, di dalam pengajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kata beliau rahimahullah taala, al-mithalu ats-tsalitsu ar-rajulu alladhi 'atasa fi ash-shalah. Contoh yang ketiga dari contoh-contoh yang menunjukkan akan hikmahnya baginda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam pengajaran beliau, di dalam dakwah beliau adalah seseorang yang bersin di dalam salat. Seseorang ini bernama Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Naam. Di mana Abdul Hakam al-Sulami, ya, Muawiyah Ibn Abdul Hakam al-Sulami mengalami sebuah peristiwa yang mana ia bersin di dalam salat ketika sedang salat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Hasil di dalam kisah tersebut bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menegur dan mengajari Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami dengan pengajaran yang begitu indah yang menunjukkan akan hikmah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Ana akhudhu hadha al-mithala min hadits Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu." Kita mengambil contoh ini dari hadis Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ketika ia masuk bersama Nabi alaihi salatu wasalam, yani masuk di dalam barisan saf kaum muslimin ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang salat, maka datanglah Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami salat bersama para sahabat di belakang baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Fa'atasa rajulun minal qawm. Lalu ada seseorang dari para jamaah yang hadir di dalam salat tersebut. Ia bersin. Faqala alhamdulillah. Lalu orang yang bersin ini mengatakan alhamdulillah. Dan tentunya demikian ketika di dalam bersin. Bahwa ketika seorang bersin maka ia dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. فقال له معاويه مكا معاويه mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya, tashmit namanya. Naam, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah apabila muslim tersebut bersin dan ia memuji Allah mengucapkan alhamdulillah fashmithu, maka hendaklah engkau mentashmitnya, yaitu engkau mengucapkan padanya yarhamukallah. Ini adalah di luar salat. Kejadian yang menimpa Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami adalah merupakan kejadian yang terjadi di dalam salat. Ketika orang ini sedang bersin, maka Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami menjawabnya dengan kalimat yarhamukallah. Yang tentunya ini adalah sesuatu yang dianggap salah oleh para sahabat dan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika ia mengucapkan yarhamukallah, faramahu an-nasu bi absarihim, maka kaum muslimun pun yang hadir di dalam salat tersebut, ya mengarahkan kepadanya pandangan-pandangan mereka. Nah, ini memandang dia, mengarahkan pandangan mereka kepada Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami, melihatnya dengan tajam. Yang ini adalah merupakan sebuah isyarah bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Ya'ani istinkaran liqaulih, yaitu sebagai bentuk pengingkaran terhadap ucapannya dengan ucapan yarhamukallah. Naam. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan mengarahkan pandangan yang tajam pada Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami adalah merupakan pandangan yang menunjukkan pengingkaran mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Abdul Hakam As-Sulami. Faqala, maka Abdul Hakam, ya, Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami mengatakan wa tukla ummayah, ya, yang menunjukkan, ya, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang besar perkaranya. Naam. Ya, kalimat aduan. Wa tukla ummayah, faj'aluhu yadribuna 'ala afkhadhihim, maka para sahabat pun mulai memukul-mukul paha-paha mereka. Yusqitunahu fasakat, yang mereka bermaksudkan dengannya untuk membuatnya diam, maka dia pun diam, yaitu معاوية بن عبد الحكم السلمي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه وقال له ما كتبت النبي عليه الصلاة والسلام berpaling dari salatnya, yakni usai dari mengerjakan salatnya. Maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam pun memanggilnya, yakni memanggil Muawiyah bin Abdul Hakim As-Sulami. Dan dia mengatakan kepadanya, yakni baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Muawiyah bin Abdul Hakim As-Sulami, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini adalah merupakan tidak dibenarkan sesuatu apapun dari ucapan manusia di dalamnya. Innama huwa tasbih wa takbir. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih di dalamnya. Ya. Bacaan tasbih, bacaan takbir, ya. Allahu akbar, perpindahan dari satu gerakan-gerakan yang berikutnya. Wa qira'atul Quran, dan bacaan Al-Qur'an, wa du'a, dan doa. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wasyahid di sini barakallahu fikum adalah bagaimana teguran Nabi alaihi salatu wasallam yang hikmah kepada Muawiyah bin Abdul Hakim As-Sulami, yang mana tentunya perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam ketika usai dari mendirikan salat, maka ia pun memanggilnya dengan baik dan menyampaikannya dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang telah kita sebutkan tadi, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak dibenarkan sesuatu apapun di dalamnya dari ucapan-ucapan manusia. Wa inna ma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an wa du'a. Sesungguhnya di dalam salat itu adalah tasbih, takbir, ya, membaca Al-Qur'an dan doa. Ini adalah bentuk pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau Muawiyah bin Abdul Hakim As-Sulami dengan cara yang hikmah, dengan cara yang kelembutan. Qala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, "Fa bi abi huwa wa ummi." Ya, ini adalah merupakan kalimat yang disebutkan sebagai bentuk penegasan, bukan sebagai bentuk sumpah. Ya, sebagai bentuk, bukan sebagai bentuk sumpah. Naam. Fabi abi huwa wa ummi. Naam. Sungguh ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Sungguh aku tidak melihat seorang pengajar, seorang pendidik yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengajarnya. Wallahi ma kaharani wa la darabani wa la shatamani. Demi Allah, beliau Nabi alaihi salatu wasallam tidak membentakku, tidak menghardikku. Beliau tidak memukulku dan beliau tidak mencercaku. Dalam keadaan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abdul Hakam, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menegurnya dengan cara teguran yang baik, yang menunjukkan bagaimana hikmah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui sebuah hukum. Naam, ini adalah merupakan di antara bentuk hikmah di dalam dakwah, di dalam pengajaran, di dalam menyampaikan ilmu, dan di dalam hal mendidik. Al-misalul rabi', contoh yang keempat dari contoh-contoh yang menunjukkan akan hikmahnya Nabi alaihi salatu wasallam dalam cara pengajaran beliau, ialah ar-rajul alladhi labisa khataman min zahab, seseorang yang memakai cincin dari emas. Merupakan perkara yang sudah maklum bagi kita bahwa emas itu adalah diharamkan bagi lelaki. Emas itu adalah diharamkan bagi lelaki memakainya, menggunakannya, berhias dengannya. Naam, sebab emas itu adalah dihalalkan bagi wanita. Naam. Kata beliau, "Na'khudhu hadzal mithala min qisati ar-rajuli alladhi kana 'alayhi khatamun min dhahab." Kita mengambil contoh ini dari kisah seseorang yang padanya ada cincin emas. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana anna adh-dhahab haramun ala dhukuri hadhihi al-ummah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menerangkan, menjelaskan bahwasanya emas itu adalah haram atas lelaki dari umat ini. Di dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang haramnya emas bagi lelaki. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan ya ma'asyiral ikhwah di dalam hal memakai sesuatu dari emas. Ya. Apakah itu emas yang murni dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan karatnya maupun itu adalah emas yang sepuh. Ya. Emas yang sepuh. Ya, ini asalnya perhiasan itu cincin ataukah gelang itu tidak bukan dari emas namun dilapisi dengan emas. Maka ini termasuk dari perhiasan dari emas yang dilarang digunakan oleh lelaki dari umat ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ay amidu ahadukum ila jamratin min narin fayadha'uha fi yadihi?" Apakah salah seorang kalian itu menyengaja mendatangi jamrah bara api dari api neraka, mengambilnya, fayadha'uha fi yadihi, lalu ia meletakkannya di tangannya. Nabi alaihi salatu wasalam mempermisalkan hiasan emas yang dipakai oleh lelaki adalah sebagai jamrah minan nar, sebagai bara api dari neraka. Thumma naz'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khatam bi nafsi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam pun melepaskan cincin itu sendirinya. Ya. Belum melepaskan yang sendiri dari orang tersebut. Wa rama bihi. Dan Nabi alaihi salatu wasalam melemparnya, membuang. Falamma sarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qila lir-rajul khudh khatamaka wantafi' bihi. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasalam berpaling pergi, dikatakanlah kepada orang tersebut, kepada pria tersebut yang tadinya dia memiliki cincin emas tersebut. Dikatakan padanya, ambil emasmu, ya, ambil cincinmu, ya, pakailah, manfaatkanlah. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, wallahi la akhudhu khataman sarahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wasyahid di sini barakallahu fikum adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari kemungkaran tersebut yang beliau melakukannya dengan tegas. Beliau melakukannya dengan tegas. Nah, tidak dengan sekedar lisan semata. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam melakukannya dengan beliau sendiri dengan mengambil cincin emas dari orang tersebut lalu beliau membuangnya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melakukan syiddah, ketegasan, kekerasan di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Naam. Dan ini bagian daripada hikmah. Karena hikmah itu sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan, memposisikan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada letaknya. Itulah makna daripada hikmah. Juga di dalam hadis ini adalah bagaimana para sahabat sikap tunduknya orang tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sikap ikutannya dia kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tatkala dikatakan padanya, kembalilah engkau mengambil cincinmu. Ya, gunakanlah, manfaatkanlah dengannya. Maka ia pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana sikap ittiba'nya mereka, sikap tunduknya mereka kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hal perintahnya. نرى في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل شيئا من الشدة. Kita melihat di dalam muamalahnya Nabi alaihi salatu wasalam, di dalam sikap Nabi alaihi salatu wasalam terhadap orang ini ada sesuatu dari syiddah, dari keras, ketegasan. Yang berbeda dengan sikap-sikap Nabi alaihi salatu wasalam yang terjadi pada beberapa para sahabat, seperti pada Muawiyah bin Abdul Hakam As-Sulami, juga pada seorang badu yang kencing di masjid. Sedangkan di dalam riwayat ini Nabi alaihi salatu wasalam memiliki sikap tegas terhadap orang yang padanya pada tangannya ada cincin emas. Idza zahiru anna hadha ar-rajula kana qad balaghahu al-khabaru bi anna adh-dhahab haramun ala dhukuri hadhihi al-ummah. Sebab yang nampak, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau bahwasanya yang nampak bahwasanya orang ini telah sampai padanya khabar, telah sampai kepadanya berita ilmu bahwasanya emas itu adalah haram atas lelaki dari umat ini. Falihada amalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-muamalah allati hiya ashadd min muamalah man dzakarna sabiqa. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyikapi dengan sikap ini, ya, mempergauli dengan pergaulan ini yang itu adalah lebih keras, lebih tegas daripada menyikapi orang-orang yang telah kita sebutkan dahulu. Naam. Maka dari sini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa di dalam menyikapi orang-orang yang melakukan kesalahan, maka tentunya berbeda-beda, ya, ditinjau dari sisi apakah dia itu seorang yang jahil, apakah dia seorang yang alim yang sudah tahu, apakah dia seorang yang alim yang salah, apakah dia seorang yang alim yang mengetahui namun dia sengaja, ataukah dia seorang yang mengetahui namun ia membangkang, menentang, naam, dan sebagainya. Menunjukkan pada kita adanya keadaan yang mutafawitah, keadaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah makna hikmah. Ya, ini menempatkan, memposisikan sesuatu pada tempatnya. Idzan la budda an yakuna da'iyatu munzilan li kulli insanin manzilatahu bihasabi ma taqtadhihi al-hal. Ya. Kalau demikian, mesti seorang da'i, seorang pengajar yang mengajak kepada Allah, ia menempatkan, memposisikan setiap manusia itu pada tempatnya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keadaan. Jangan kita menyamakan di dalam menegur orang yang tidak tahu sama sekali dengan orang yang tahu tapi dia menentang, atau dia tahu tapi dia membangkang, dia tahu tapi dia sengaja menyelisih. Tentunya cara teguran, cara mengajarinya berbeda antara yang jahil sama sekali dengan orang yang kita sebutkan tadi, orang yang tahu namun dia membangkang, ya, ataukah dia melawan, ataukah dia sengaja melakukan kesalahan tersebut. Naam. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Dan ini sangat penting barakallahu fikum di dalam metode ad-da'wah ila Allah, metode di dalam hal mengajak, menyeru kepada Allah di dalam menyampaikan pesan-pesan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau di dalam metode mengajar. Fahunaka jahilun la yadri. Di sana terdapat orang yang jahil, yang bodoh, yang dia tidak tahu sama sekali, tidak punya ilmu. Wahunaka alimun walakin indahu futurun wa kasal. Di sana ada orang yang alim, yang sudah tahu, yang berilmu, akan tapi ia memiliki futur wa kasal. Ada, ya, rasa lemah, rasa malas-malasan. Naam. Dia tahu tapi dia futur, lemah, malas-malasan. Naam. Wa hunaka alimun walakinnahu mu'anidun mustakbir. Ya, di sana juga terdapat orang yang alim, yang sudah tahu, akan tapi dia mu'anid. Dia seorang yang menentang, membangkang dan sombong. Tentunya di dalam hal menegur dalam dua keadaan ini memiliki cara teguran yang berbeda. Ya, ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Masing-masing diposisikan, ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Fayajibu an yunzala kullu wahidin min ha'ula'i al-manzilat al-la'iqata bih. Maka wajib masing-masing dari orang-orang ini ditempatkan, diposisikan, diletakkan pada tempat yang sesuai dengannya. Maka, ya, asyiddah takunu fi mahalli syiddah. sikap tegas, ya tentu pada tempat yang tegas. Al-linu yakunu fi mahallil lin. Ya. Kelembutan tentunya dilakukan pada tempat yang lembut. Demikian pula ar-rifqu yakunu fi mahallil rifq. Ya. Kelembutan, ya, kelemah lembutan pun dilakukan pada tempat ini. Maka ini penting bagi kita untuk memahami bagaimana hikmah baginda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam pengajaran beliau, di dalam dakwah beliau menyampaikan ilmu. Dan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka Nabi alaihi salatu wasalam membedakan di dalam menegur satu dengan yang lainnya dikarenakan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ini sangat penting bagi kita di dalam hal ini. Karena bila mana tidak memperhatikan hal ini, ya, ada orang yang tidak tahu sama sekali disikapi dengan tegas. Naam, maka ini akan mengakibatkan hal yang buruk. Atau ada orang yang harus disikapi dengan tegas tapi dilembuti. Maka ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Anzilun nasa manazilahum. Ya. Tempatkanlah manusia itu pada tempat-tempat mereka, pada posisi-posisi mereka. Nah, ini adalah merupakan makna hikmah yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Ajaklah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan petua-petua nasihat-nasihat yang baik dan debatilah mereka dengan debat yang terbaik. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita semua di dalam hal memaknai hikmah dan memahami tentang makna hikmah di dalam dakwah, di dalam menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Saya kira sudah cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.